Mitra Bisnis, Bank Indonesia memprediksi penyaluran kredit pada tahun 2009 tidak akan sederas tahun 2008 ini. Pertumbuhan kredit diperkirakan sekitar 15% hingga 20%. Angka itu sudah berdasarkan perhitungan yang matang dan setelah BI memanggil 15 bank beraset terbesar di Indonesia. Hampir seluruh bank sepakat memperkirakan pertumbuhan kredit berada di kisaran 15%. Mitra Bisnis, untuk membahas masalah ini, saat ini saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam menggairahkan sektor kredit pada tahun ini yang kelihatannya akan mengalami perlambatan, Pak? Di tengah kondisi tertekan, resepnya adalah memasukkan obat dengan dosis yang lebih dari normal. Nah, ada perkembangan baru yang menarik. Di China kan tidak mengalami krisis yang luar biasa, kan? Karena sumbernya adalah di Amerika Serikat. Tapi China mengantisipasi kemungkinan terburuk di negerinya dengan paket stimulus 586 miliar US dollar setara dengan 15% dari GDP-nya. Untuk apa saja? Pertama, membangun jalan dan rel kereta api, membangun infrastruktur pedesaan, air bersih, listrik di pedesaan, sampai reformasi value added tax. Kemudian di Korea 11 miliar US dollar, di Thailand 2,86 miliar US dollar, di Malaysia 2 miliar US dollar. Itu per September untuk antisipasi krisis. Indonesia nol. Yang dikatakan oleh pemerintah sejauh ini adalah dana-dana yang disiapkan dalam kerangka APBN yang disampaikan Presiden ke DPR bulan Agustus belum memperhitungkan adanya krisis ini. Nah, mudah-mudahan akan ada pembicaraan lebih lanjut dengan DPR, karena kan harus direvisi format APBN yang disampaikan bulan Agustus sudah jauh dari realistis dibandingkan dengan kondisi sekarang. Apa itu artinya tidak banyak yang bisa dilakukan oleh tim ekonomi pada pemerintahan sekarang, Pak? Harus didorong untuk melakukan tindakan-tindakan luar biasa. Harus didorong, kita harus mendorong terus. Seperti yang saya katakan tadi, defisit dinaikkan. Tapi beberapa waktu yang lalu, sudah ada di media anggota DPR Komisi 11 mengatakan bahwa terbuka peluang untuk meningkatkan defisit dari 1% menjadi 2%. Lalu udah lumayan. Kemudian uangnya itu dialokasikan untuk apa? Menurut saya prioritas adalah untuk membangun infrastruktur di sentra-sentra produksi, baik di sentra produksi industri maupun pertanian, dan pelabuhan-pelabuhan serta penghubung ke pelabuhan dan ke konsumen akhir yang sifatnya padat karya, sehingga nanti infrastruktur sudah bagus, perbankannya membackup untuk modal kerja dan investasi. Nah, itulah 2009, mudah-mudahan separuh kulit kita sudah berganti menjadi kulit yang lebih mulus, sehingga lebih tahan ya terhadap gejolak-gejolak dari luar. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.